بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرامتك علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم امين. Insyaallah kita lanjutkan pada pagi hari ini, hari Ahad, insyaallah tanggal 2 Muharram 1436 Hijriah, yang mana mereka sedang merayakannya sekarang dan sedang joget-joget mungkin, atau segera ngapain kita enggak tahu apa yang mereka lakukan sekarang. Atau lagi ngopi atau lagi ngapain. Sebuah bid'ah hasanah yang mereka lakukan itu. Allah alam. Oke, kita lanjut ke halaman 34 Hijriah. No, 34. Al-muwazanah bainal fa'il wal maf'ul. Wal maf'ul bih, wal maf'ul bih. Muwazanah bainal fa'il wal maf'ul bih. Muwazanah di sini pertimbangan. Maksudnya adalah apa? Iya, maksudnya di sini perbedaan bagaimana kita bisa menimbang atau membedakan antara fa'il dan al-maf'ul bih. Antara fa'il dan maf'ul bih. Dan apa perkara-perkara asasi untuk fa'il dan apa perkara-perkara asasi untuk maf'ul bih. Itu semua wajib bagi kita sebagai pelajar bahasa Arab untuk mengetahuinya. Jangan sampai kita tidak mengetahuinya, harus mengetahuinya. Di sini ada beberapa misal, ada 6 misal di sini. 6 misal. Dan insyaallah kita harus kita insyaallah kita menghafal semua dari misal-misal itu atau dari kosakata-kosakatanya. Oke, dimulai dari pertama sampai ke enam, ana membaca dulu ya. Antum tidak mengikuti selana tidak. Di sini ya jurrul hisanul ajalah. Qatafal ghulamuz zahra. Rabatat Fatimatul Jadya. يسقي الفلاح الزرع قذف اللاعب الكرة حبس الشرطي اللص سلام. Di sini Rabatat Al-Fatimah Al-Jadi. Apa arti Al-Jadi sini? Ada yang tahu? Nah, bukan kaki. Itu jad ditasdidkan ini ya. Dalnya ditasdidkan, tapi ini jadi. Nah, ada yang tahu? Kalau jadi ya kakek. Apa arti jadi sini? Nah, wallahu a'lam. Oke, coba kita mulai dari yang pertama. Sekarang antum mengikuti selana insyaallah. Yajurul hisanul ajalah ya. Yajurul hisanul ajalah. Bukan yajuru tapi yajuru. Yajurul hisanul ajalah. Yajurul hisanul ajalah. Enggak, yajuru seperti itu. Yajurul hisanul ajalah. Yajurul hisanul ajalah. Oke. Qatafal ghulamuz zahra. Qatafal ghulamuz zahra. Rabatat Fatimatul Jadi. Rabatat Fatimatul Jadi. Yaskil fallahu zara. Yaskil fallahu zara. Yaskil fallahu zara. Yaskil fallahu zara. Ha. Yaskil fallahu zara. Yaskil fallahu zara. Qadhafa al-la'ibul kura. Qadhafa al-la'ibul kura. Habasa syurtiyul lis. Oke, coba antum sendiri. Iman, tafadhol sendiri. Yajurrul hisanul ajalah. Qatafal gulamuz zahra. Rabatat Fatimatul Jaddi. Rabatat Fatimatul Jaddi. Oh, jadi enggak Robatat Fatimatul Jadi. Yaskil Fallahul Zara. Enggak. Ulang. Yaskil Fallahul Zara. Enggak, bukan. Ada dua kesalahan. Qaf qaf yasqil yas yasqil fallahuz zara. Yaskil Fallahul Zara. Ulang. Yaskil Fallahul Zara. Enggak, bukan fallahul, bukan. Coba yas yasqi yasqi qi. Yaskil. Yaskil Fallahuz Zara. Yaskil Fallahuz Zara. Qadhafa. Qadhafa la'ibul qurra. Enggak, ulang. Qadhafa. Enggak, no no. Qadhafa la'ibul qurra. Ah, bagus. Habasyasyurtiyul lis. Ulang, ulang. Habasyasyurtiyul lis. Bagus, lis. Oke. Fikri, ayo Fikri. Yajurrul hisanul ajala. Qatafal gulamuz zahra. Rabatat Fatimatul Jadi. Yasqil fallahuz zara. Qadhafal la'ibul qura. Habasyasyurtiyul lis. Coba yang terakhir ulang. Habasyasyurtiyul lis. Ya bagus, paham Mbak Muslim. Yajurrul hisanul ajala. Qatafal ghulamuz zahra. Qabatat Fatimatul Jadi. Yasqil fallahuz zara. Fadhafal la'ibul qura. Habasyasyurtiyul lis. Soalnya gimana Pak? Habasyasyurtiyul lis. Syekhul Islam, Masya Allah. Tak kira hari Ahad gak kesini antum. Allahu Akbar. Antum yang dakwahin nih, musiknya langsung berhenti. Iya, langsung berhenti. Insyaallah. Tadi ada musik-musik di sini tadi. Tapi ketika antum datang, alhamdulillah. Antum udah punya kitabnya? Kita ambil di plastik tuh. Sendiri. Mana abis antum? Ya, karena kita kedatangan tamu besar insyaallah Syekhul Islam, kita ulang lagi dari awal. Bentar dikit, sebentar lagi di bawah halaman 34. Antum bawa kitab dulu dulu kok enggak? Sorot bawa. Oh, good. Oke. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang fa'il dan maf'ul bih. Fa'il itu subjek, maf'ul bih itu objek. Nah, apa karakteristik yang ada di fa'il dan apa karakteristik yang ada di maf'ul bi dalam bahasa Arab, itu nanti akan kita pelajari pada hari ini juga. Di hari ini kita mempelajari simple aja ya, tapi penting. Simple tapi penting. Kita kemarin sudah mempelajari tentang fa'il dan juga maf'ul bi ya kan. Fa'il sudah dan juga maf'ul bi. Nah, itu tuh digoyangin sedikit, dilonggarin sedikit. Yang nah. Oke. Dari amsilahnya ya, jurrul hisanul ajalah, qatafal ghulamuz zahra, rabatat fatimatul jadi, yasqil fallahuz zara, qadhafal la'ibul qura, dan habasa syurtiyul lis. Oke. Kita artiin satu persatu. Pertama, tugas kita sekarang, tugas kita itu untuk mempraktikkan apa yang telah kita pelajari dari awal, yaitu semua ini adalah jumlah mufidah, oke. Okay? Semua inilah jumlah mufidah, yaitu yang memberikan faedah. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui fi'il, isim dan harf. Fi'il, isim dan harf. Yang mana yang fi'il, mana isim di sini. Harus mengetahui itu semua. Dan kemudian kita juga harus mengetahui kalau misalnya itu fi'il, fi'il apa? Apakah fi'il madhi atau fi'il mudhari' atau fi'il amr atau fi'il nahi. Kemudian kalau misalnya ada fa'il di sini, yang fa'il yang mana? Kemudian yang maf'ul bih yang mana? Jadi itu mencakup semua yang telah kita pelajari sebelum hari ini. Semuanya. Ya, jadi yang dari jumlah fi'il, oke, sudah. Kemudian kita membagi yang fi'il, isim dan harf, mana yang fi'il, mana yang isim. Kemudian kalau misalnya fi'il, kita harus membagi mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari' atau fi'il amr, yang mana di sini. Kemudian setelah itu kita harus mengetahui mana yang fa'il subjek dan mana yang maf'ulun bih. Oke. Di benar-benar harus dipahami baik-baik. Dimulai dari sekarang. Yang pertama kita mulai dari yajurul hisanul ajalah. Yajurul hisanu ala ajalah. Oke, yajurru itu fi'il atau isim? Fa'il. Fi'il. Fi'il. Yakin fi'il? Yakin. Oke, fi'ilnya fi'il mudhari atau madhi? Mudhari. Tahu dari mana? Ya, ada harf ya-nya di sini, yajurru. Tapi tidak semua yang berawal dari harf ya itu berarti fi'il mudhari, belum semuanya, enggak semuanya. Kemudian, ya mana yajurru artinya menarik. Al-ajal artinya gerobak. Al-hisan artinya kuda. Waalaikumsalam. Yajurul hisanul ajalah. Kuda menarik gerobak. Ah ini antum. Nanti besok-besok yang terlambat gak usah ngajak salam semuanya. Capek orang-orang jadi lagi nulis lagi ini. Nah. Yajurul hisanul ajalah. Yajurul di sini menarik. Fi'il mudhari'. Hisan di sini sebagai fa'il. Oke. Okay. Ya kan? Nah, berarti kalau misalnya gitu ala ajalah sebagai maf'ul. Kenapa? Karena gerobaknya yang ditarik, bukan gerobak menarik hison. Karena hison di sini sebagai subjek fa'il, pelaku. Pelaku perbuatan menarik. Ala ajalah itu sebagai dia gerobak sebagai maf'ulun bih. Karena maf'ulun bih itu objek. Nah, ajalah adalah objek di sini, maf'ulun bih. Karena dia yang ditarik. Kemudian yang kedua, qatafal ghulamu az-zahra. Apa arti qatafa? Memetik. No, bukan memetik. Memetik. Al-ghulam artinya boy, anak laki-laki. Az-zahra artinya bunga. Jadi the boy is speaking or the boy picked the rose misalnya. Qatafa di sini fi'il. Iya enggak? Ah, fi'il apa dia? Fi'il madhi. Oke. Kemudian al-ghulam dia sebagai apa? Fa'il. Az-Zahra sebagai maf'ulun bih. Oke. Sekarang yang ketiga. Rabatat Fatimatul Jadi. Rabatat Fatimatul Jadi. Rabata yarbitu. Apa arti rabata? Rabat. Robot mengikat ya. Robot artinya mengikat. Sekarang kalau begini, robotot itu fi'il apa? Yang udah belajar sorof, ha? Madi. Antum tahu dari mana? Dari belajar sorof ya. Waalaikumsalam. Orang enggak usah salam, guys. Udah enggak salam. Duduk. Udah terlambat gangguin orang lagi. Robotot Fatima. Ketika antum sudah belajar sorof, antum tahu robato ya kan? Robatot, serbatot ya, robatuna. Nah itu ada gunanya sorof. Makanya kalau misalnya seseorang belajar bahasa Arab itu durus dulu kok aja belajar, nggak belajar nahu, nggak belajar sorof, ya itu udah kayak gitu mental nggak bisa dia membedakan nantinya, susah, kesulitan. Ya jadi kita selagi belajar durus dulu kok mingguan atau ya terserah tuh mau mingguan atau yang harian, durus dulu kok selagi itu untuk belajar nahu juga biar tahu mubtada, biar tahu khobar, biar tahu maksud dari kalimat ini posisinya sebagai apa dan juga belajar apa sorof. Itu tiga-tiganya tuh diselaraskan langsung. Kenapa antum bengong-bengong? Mana buku antum? Taufik siapa Las? Taufik siapa? Taufik Lahi. Mana dia sekarang? Taufik. Kenapa kok sama dia? Gak tahu, kemarin minjem buku katanya ada yang ketinggalan. Oke. Robatos Fatimatul Jadi, lihat pakai itu aja atau lihat punya atau lihat pakai ini aja dulu, nanti balikin, jangan diambil, mahal itu harganya. Robatos Fatimatul Jadi, tak di sini tak apa, tak utami. Oke, sekarang Fatima sebagai fa'il, dia pelakunya. Al Jadi sebagai maf'ulun bih. Sekarang apa yang antum dapatkan dari karakteristik al-hisan al-ghulam Fatimah fa'il di sini? Apa karakteristiknya yang antum lihat? Fa'il jadi fa'ilnya? Hah? apa? Oh ya, okey. Enggak, di sini kekhususan dari Al-Hisan, Al-Ghulam dan Fatimah. Lihat harakatnya, harakat terakhirnya dhamma. Okey, berarti dia marfu' namanya, okey. Marfu', itu ingat. Dhamma akhiran, dhamma untuk fa'il itu disebut marfu', makanya disebut dalam kaidah waktu itu al-fa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Okey. Antum paham Syekhul Islam? Paham. Masyaallah, luar biasa. Biasa aja sih sebenarnya. Okey. Al-hisan, al-ghulam, Fatimah. Marfu' semuanya, akhirannya dhamma. Okey, sekarang kalau misalnya maf'ulun bi, akhirannya apa? Akhirannya apa? Harakat terakhir untuk huruf fathah, berarti dia mansub namanya. Okey. Kalau untuk isim dia mansub namanya. Berarti kalau misalnya marfu' itu dhamma. Kalau misalnya mansub itu fathah. Dan itu untuk isim. Kalau marfu' tadi untuk fa'il. Iya, yeah, marfu' itu untuk fa'il. Oke. Makanya kita dalam sorof ada dhamir rafa' munfasil, dhamir rafa' muttasil ya. Kenapa? Rafa' di sini berarti ya sebagai fa'il atau sebagai mubtada dan sebagainya. Mubtada itu insyaallah pekan depan insyaallah. Tentang mubtada ini hari ini kita ini aja dulu. Oke. Okay. Ah, makanya kita dalam sharaf juga mengenal dhamir nasab muttasil, dhamir nasab munfasil. Ah, nasab mansub, ah. Itu menunjukkan apa? Berarti dia maf'ul berarti. Ah, berguna kan kita kalau menyelaraskan antara durusulwah kemudian nahwu kemudian sharaf. Ya. Sebenarnya kalau misalnya pemikiran sebagian misalnya guru atau kursus, kita durusulwah dulu aja. Durusulwah dulu aja pokoknya. Oke, okay, fine. Terus kapan nahwu sharafnya? Ya nanti kalau udah durus lugah selesai atau gimana. Wah, itu salah itu. Itu manhaj yang salah. Kalau di pesantren-pesantren enggak bisa seperti itu. Ya itu di pesantren ada kitab tadrib, latihan seperti durus lugah. Juga sekaligus belajar nahu dan sekaligus belajar sorof, selaras, seimbang gitu. Jadi kalau misalnya antum ikut durus lugah aja. Misalnya enggak ikut nahu, enggak ikut sorof baik yang di weekdays, yang di Selasa Rabu atau yang di sekarang. Itu sebenarnya antum setengah-setengah. Ditakutkan apa? Ditakutkan antum enggak dapat sebenarnya. Iya, karena enggak lengkap, enggak sempurna. Oke. Okay. Oke, okay, sekarang yang keempat 56. Yasqil fallahu az-zara'. Yasqil fallahu az-zara'. Oke, okay, sekarang. Yang mana yang fi'il? Yasqi. Okay. Antum tahu dari mana? Belum tentu yang awalannya ya itu fi'il. Bisa aja isim, yamin, yasir, ya kan? Yuncil, yamyul. Sulitnya. Yasti, apa arti yasti? Menyiram. Menyiram, mengairi. Kemudian al-fallah. Hah? Al-fallah. Petani. Az-zara'. No. Sawah. Ladang boleh. Sawah, sawah. Ya. Sekarang siapakah pelaku dari sikoya ini? Pelaku dari apa namanya? Pengairan ini. Al-Fallah. Tahu dari mana? Dari dhamma. Dan juga dari mana yang enggak mungkin di sini sawah yang mengairi Fallah. Ya. Jangan ketawa. Kemudian az-zara'. Sebagai apa Syekhul Islam? Ah, bagus sekali, masya Allah, ternyata bisa. Az-zara' sebagai maf'ulun bih. Oke. Okay. Sekarang yang kelima. Serius? Antum ini senyum-senyum. Oke. Okay. Kelima. Qadhafa la'ibul kurah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Qadhafa artinya apa? Qadhafa yaqdhifu. Qadhfan, qadhifun, maqdhufun, iqdhif. Qadhafa itu melempar. Sama kayak Roma. Tapi kalau iya sama seperti Roma. Melempar, tapi kalau misalnya Roma itu umum. Qadhafa. Qadhafa itu melempar dengan sasaran kata. Kemana? Apa? Iya, Roma juga bisa itu. Tapi oke, okay. Sama aja lah, sama aja. Qadhafal qura qadhafal la'ibu al-qura. Qadhafa, melempar. Iya. melempar tuduhan misalnya. Qadhful muhsanat dalam fikih itu ada. Yaitu melempar tudingan terhadap orang-orang perempuan-perempuan yang salehah sebagai pezina. Itu ada hukumnya. Kalau enggak mendatangkan arba' syuhada, nah baru itu berarti dihukum. Qadhafa melempar, al-la'ibu the player, pemain. Al-kurah bola. Bola, okey. Sekarang qadhafa fi'il apa? Fi'il madhi. Okey, itu hafalkan qadhafa itu adalah melempar. Berarti nanti disorofkan qadhafa qadhafa qadhafu qadhafat qadhafata dan seterusnya. Okay. Sekarang al-la'ibu pemain. Itu al-la'ibu dia sebagai isim fa'il secara nahwu dan juga posisi apa? Dia sebagai isim fa'il secara sharaf dan dia juga sebagai posisinya sebagai fa'il, ya enggak? Wazannya la'ib adalah fa'il, ya kan? Nah, gitu. Nah, asalnya la'ib dari kata la'ubah dan fi'il madhi dan mudhari'nya adalah la'iba yal'abu. Berarti nanti antum bilang la'iba la'iba la'ibu la'ibas la'ibata la'ibna, ha? Ya kan? Oke, kemudian yang yal'abu yal'abu yal'abu yal'abu yal'abani yal'abuna tal'abu tal'abani yal'abna. Tuh, bisa kan? Sebagaimana anda bilang kemarin di tafsir Al-Aisar, ha? Kalau antum bisa sorof satu azan aja la'iba la'iba atau fa'ila fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat, itu bisa jutaan kata. Ya enggak? Iya. Jadi orang yang enggak bisa sorof itu orang miskin sebenarnya. Miskin. Seperti antum. Oke, kemudian yang keenam. Jangan nangis, bro, jangan nangis, jangan nangis. Yang keenam, habasa syurtiyul lis. Habasa syurtiyul lis. Habasa artinya memenjarakan. Ya, mengurung itu habasa. Nah, kalau disorofkan berarti habasa yahbisu. Ya. Yahbisu itu fi'il mudhari'nya. Nah, habasa habasa habasu habasat habasata habasna dan seterusnya. Masya Allah. Kemudian asyurtiyu polisi. Polisi. Syurti seperti itu. Bom bom bom bom. Habasa syurtiyu alis. Masya Allah, saya tulisan suara antum besar sekali barusan. Habasa syurtiyu alis. Asyurti sebagai fa'il di sini, pelakunya yang menyimpan, yang mengurung. Kemudian alis di sinilah maling. Maling. Dari asal katanya infinitifnya apa? Tumal. Tumal, oke. Okay? Kemudian menjadi jarang menjadi maling. Oke. Okay? Ada bahasa Inggrisnya maling? Enggak, dari kata mail. To mail, ya kan? Kemudian i-nya kan dihapus biasa. Mailing, maling. Okay. Masya Allah, rusak bahasa orang. Alis, pencuri, ya, maling, malingun, mamlungun, malingun, malingani, malinguna. Habasa syurti ulis. Oke, okay, sekarang coba kita hafalkan. Ana kasih waktu untuk antum 10 detik untuk hafalkan. Ah, gampang, anda udah hafal. Oke, okay, selesai, selesai. Oke, okay. Itu udah lebih dari 10 detik itu. Anda kasih bonus antum 7 detikan. Udah, selesai. Udah, nggak usah dihafal. Udah, bro. Ayo Pak Muslim, ayo tutup Pak Muslim. Tata, tutup. Tutup. Ah, Imam Istiqomah. Siapa namanya? Saputra, Handoko Putra Saputra, tutup, jangan curang. Oke. Okay. Apa makna jarro ya juru? Ayo semua yang jawab. Ayo jarro ya juru, ya juru. Yang pertama tadi. Menarik. Oke. Okay. Kemudian apa makna hison? Kuda. Pas ramai-ramai bisa semua. Ala ajal artinya apa? Gerobak. Masya Allah. Kotofa artinya? Mematik. Al-Ghulam Az-Zahra Bunga. Robato Yarbitu Mengikat. Fatimah Yasqi Sako Yasqi menyirami atau mengairi. Al-Fallah petani. Az-Zara' sawah. Qazafa melempar. Al-La'ib main. Al-Kurah bola. Habasa menjerakan. Al-Syurti polisi. Al-Lis maling. Oke, sekarang antum telah hafal 6 kata kerja dan 11 atau 10 kata atau isim. Luar biasa kan? Ketika antum semua bersama-sama. Tapi kalau sendiri-sendiri mungkin. Syekhul Islam, apa arti jar ya juru? Menarik. Nah, kemudian apa arti qadhafa? Melempar. Apa arti al-la'ib? Al-la'ib. Al-la'ib. Ya. Apa arti al-la'ib? Pemain. Pemain. Apa arti al-kurah? Bola. Apa arti habasa? Memenjarakan. Oke, bagus. Masya Allah, nilainya udah bagus. Nilainya tidak sampai 100 tapi. Oke, tolong tidak tunjuk teman kamu, biar ana yang tunjuk. Ah, antum. Qotofa. Qotofa. Qotofa yaqtiku. Memetik. Oke, kemudian robato yarbitu. Robato yarbitu. Robato Fatimatu wal Jadd. Mengikat. Kemudian sapoyasti. Menyirami atau mengairi. Ah, bagus sekali. Salman Al Persi. Al Ghulam Mirza. Ahmad. Alis. Alis Mali. Adanya Anis Mata, enggak ada Alis. Alis Mali. Azzara. Azzara Sawf. Pak Muslim. Az-Zahra Pak Muslim. Az al ajala. Ajala. Ayo. Ya jur hisan al ajala. Gerobak. Okay. Ashurti. Zamrud dan Zam. Ya benar Pak, masya Allah. Ini tak main-main ini. Polisi. Oke, bagus. Sekarang ke an-nataij. Nataij berarti nataij itu jamaknya natijah, ingat. Okay? Nataij jamaknya natijah. Artinya hasil nilai, ya. Nataij itu artinya hasil atau nilai. Atau bisa juga dimenamakan di sini konklusi, apa intinya begini gitu. Oke. Jama'i natijah. Kita mulai dari oke, okay. Arafna mimma madha, di sini ada kalimat arafna mimma madha wa na'rifu min ta'ambulil amthilati sabiqati ma ya'ti. Arafna mimma madha wa na'rifu min ta'ambulil amthilati sabiqati ma ya'ti. Artinya adalah arafna, apa artinya? Oke, okay, kami telah mengetahui. Itu fi'il apa? Madhi. Madhi, antum lihat arafa, arafa, arafa, arafa, arafa, arafna. Bukan, bukan arafna yang ini. Itu arafna yang ini jamak mu'annas ghaibah. Arafta, araftu, ma'araftu, ma'arafti, araftu, ma'araftunna, araftu, arafna. Mimma madho, kalau kita mengerti min ma, dari apa yang telah madho, berlalu. Nah, madho di sini fi'il atau isim atau harf? Salah sekali, alhamdulillah. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi dia. Madho yamdi. Yamdi itu fi'il mudhari'nya. Kemudian wa na'rifu min ta'ammulil amthilati sabiqati ma ya'ti. Wa na'rifu, dan kita mengetahui. Oke? Okay? Na'rifu ini fi'il madhi atau mudhari'? Mudhari'. Nah, mudhari', bagus. Tapi yang ma'aruf nih sebelumnya, fi'il madhi atau mudhari? Madhi. Beda ya. Maksudnya begini, kita telah mengetahui di madhi itu apa yang telah berlalu, dan sekarang na'rifu, dan sekarang kita sedang mengetahui, ya. Beda kan? Arafna dengan na'rifu. Perhatikan ini. Arafna mimma madhi. Arafna wa na'rifu min ta'ammulil amthilati sabiqati ma yati. Nah, kita mengetahui min dari ta'ammul. Ta'ammul itu tafakkur, berpikir. Dan kita mengetahui dari berpikirnya kita tentang al-amthilah as-sabiqah, misal-misal yang sebelumnya. Di al-amthilah misal-misal yang as-sabiqah, sebelumnya. Atau as-sabiqah, yang baru berlalu ini. Mayati, berikut. Yang pertama, ini kaidah harus dihafal. Yang pertama, anna kull fa'ilin wa kull maf'ulin bihi ismun. Anna kull fa'ilin wa kull maf'ulin bihi mukal wa kull maf'ulin bihi ismun. Apa artinya? Bahwasanya setiap fa'il dan setiap maf'ul bihi itu adalah ism. Oke. Okay. Bisa dihafal, anna kulla fa'ilin wa kulla maf'ulin bihi ismun. Gampang. Ayo tata juga yang lain semua. Kita baca bareng-bareng dengan nada yang anna, bukan dengan nada, maksudnya dengan nazam dia, peraturannya. Anna kulla fa'ilin wa kulla maf'ulin bihi ismun. Itu biasakan menghafal kayak gitu, oke? Okay? Bisa? Antum hafal? Syekhul Islam? Coba apa sambil baca. Anna kulla fa'ilin wa kulla maf'ulin bihi ism. Ah, oke, okay. Setelah baca lalu apa? Oke, okay, sekarang anna kulla fa'ilin wa kulla maf'ulin bihi ism. Bisa? 1 2 3 ayo. Anna kulla fa'ilin wa kulla maf'ulin bihi ism. Gampang kan? Gampang. Artinya bahwasannya setiap fa'il dan setiap maf'ul bihi itu adalah ism. Dan itu penting kaidah itu. Ya. Kaidah itu penting. Baik itu fa'il itu berbentuk domir, berbentuk apa, itu dia isim. Dan juga maf'ul. Oke, setelah yang pertama kita hafalkan, sekarang yang kedua. Annal fa'ila huwa alladhi sadara anhu al-fi'l. Nah, ini agak sulit. Antum menghafal, jangan sekadar menghafal, tapi paham. Seperti tadi, anna kulla fa'ilin wa kulla maf'ulin bihi isim. Nah, enak kan? Nah, sekarang annal fi'la, annal fa'ila huwa alladhi sadara anhu al-fi'il. Artinya apa? Bahwasanya fa'il atau pelaku, huwa, dia adalah, alladhi, yang sadara anhu al-fi'lu, yang tersodor darinya perbuatan. Maksudnya apa? Tersodor darinya perbuatan. Ngerti gak? Bahwasanya fa'il pelaku itu adalah yang tersodor dari perbuatan. Ngerti? Alladhi sadara anhu al-fi'il, ya. Pelakunya. Karena dia pelakunya, maka tersodor dari perbuatan. Perbuatan itu tersodor darinya, bukan dari selainnya. Nah, sekarang yang ketiga juga kita pahamin sebagai komparasi di 2 dan 3. Adapun al-maf'ul bi, annal maf'ul bihi huwa alladhi waqa'a 'alaihil fi'lu. Nah, beda kan? Adapun maf'ul bih, dia adalah yang terjadi padanya atau atasnya perbuatan. Bedanya gimana? Kalau fa'il itu terjadi darinya atau tersodor darinya perbuatan. Kalau misalnya maf'ul, terjadi padanya perbuatan, atasnya, kepadanya, ya. Berarti annal fa'ila huwa alladhi sadara anhu al-fi'il. Ya kan? Adapun al-maf'ul bi, al-maf'ul bihi alladhi waqa'a 'alaihi al-fi'l. Gampang. Antum tinggal ganti sodara anhu dengan waqa'a 'alaihi. Tinggal ganti itu aja. Annal fa'ila huwa alladhi sodara anhu al-fi'l. Adapun annal maf'ul bi huwa alladhi waqa'a 'alaihi al-fi'l. Gampang kan? Gampang sekali insyaallah. Ada siapa? Tukang? Kalau ada orang gak usah diperhatiin, gak usah diliatin. Malah antum kayak gitu Salman mau ngeliatin orang, gak usah dilihatin orang nanti panggil kuntil anaknya nanti. Kalau misalnya fa'il, apa bedanya tadi? Fa'il dan maf'ul bih. Annal fa'ila huwa alladhi sadara anhu al-fa'il. Adapun al-maf'ul bih, annal maf'ul bih huwa alladhi waqa'a alaihi al-fa'il. Gampang. Udah antum coba tiga kaidah antum bisa. Coba kaidah pertama. Anna kulla fa'ilin wa kulla maf'ulin bihi ism. Masya Allah. Yang kedua, anna fa'ilin huwa alladhi sadara anhu al-fi'l. Sekarang maf'ul bih. Anna al-maf'ula bih huwa alladhi waqa'a alaihi al-fi'l. Masya Allah. Bisa, bisa dengan hafalkan antum. Berarti antum sebenarnya enggak lemah. Cuman enggak bisa aja sebelumnya. Ya, tapi sebenarnya enggak lemah sebenarnya, bisa. Cuman tetap aja masih miskin ya. Oke. Harus bisa supaya jadi orang kaya. Kemudian yang keempat dan kelima sekarang. Annal fa'ila akhiruhu marfu'. Wah, masyaallah gampang udah. Antum ketika udah melewati 2 dan 3 yang lebih sulit sedikit, ya 4 dan 5 itu udah. Tinggal istirahat, tinggal tidur. Ya habis ini makanya pulang, pulang habis ini antum. Annal fa'ila akhiruhu marfu'. Kemudian yang kelima, annal maf'ula bihi akhiruhu mansub. Yes. Gampang. Annal fa'ila akhiruhu marfu'. Annal maf'ula bihi akhiruhu mansub. Masyaallah. Gampang. Jadi nanti antum sampai rumah, pulang, bicara ke orang. Annal fa'ila akhiruhu marfu' ya. Hal fahim takalami? Antum ngaji Quran. Ah, oh, miskin antum ya Allah. Gitu. Ke adik, ke kakak gitu. Enggak bisa bahasa Arab kali ya. Annal maf'ula bihi akhiruhu mansub. Masyaallah. Orang akan masyaallah. Ini calon menantu idaman. Ayat berapa itu? Nah, ayat berapa itu? Itu di halaman 34 gitu. Anna al-fa'ila akhiruhu marfu, anna al-maf'ula bi akhiruhu mansub. Gampang alhamdulillah. Allah gampangkan. Oke, kita mulai dari awal. Anna kulla fa'ilin wa kulla maf'ulin bihi ism. Masyaallah. Sekarang yang kedua kisi-kisinya fa'il kemudian maf'ul. Fa'il itu apa? Maf'ul itu apa? Satu lagi. Anna al-fa'ila huwa alladhi sadara anhu al-fa'il. Anna al-maf'ula bihi huwa alladhi waqa'a alayhi al-fi'il. Terus. Anna al-fa'ila akhiruhu marfu'. Anna al-maf'ula bihi akhiruhu mansub. Ahsantum, ahsantum jami'an. Coba ini Hafiz Sadir Khalis. Coba Khalis. Fadhal. Anna fa'ilin wa kulla Anna kulla fa'ilin wa kulla maf'ulin bih ism. Anna fa'ilin. Anna al-fa'ila walladhi sadara anhu al-fi'l. Anna al-maf'ula bih huwa alladhi waqa'a alayhi al-fi'l. Anna al-fa'ila akhiruhu marfu'. Anna al-maf'ula bi akhiruhu mansub. Ahsan, masyaallah, alhamdulillah. Imam Samudra. Bukan antum Imam Samudra, ini lah. Antum. Siapa sih namanya? Saputra, Imam Saputra. Anna kulla fa'ilin. Anna kulla fa'ilin wa kulla maf'ul bi ism. Anna al-fa'ila walladhi anha walladhi sadara sadaqa Allahu al-'azim walladhi sadara anha al-fi'l sadara anhu Annal fa'ila huwa alladhi sadara anha al-fi'l. Ah, sadara anhu. Usap 50 kali. Antum ini. Apalain lagi? Handoko, putra, perdana. Ahmad. Anna kulla fa'ilin wa kulla maf'ulin bihi al bi isim. Anna fa'ila huwa alladhi sadara 'anhu al fi'l. Anna al maf'ula bihi huwa alladhi waqa'a 'alayhi al fi'l. Ahsan. Anna al fa'ila akhiruhu marfu'. Ahsan. Anna al maf'ula bihi akhiruhu mansub. Ahsanta. Kemudian kan Syekhul Islam, tafadhol. Anna kulla. Anna kulla, enggak pakai alif. Anna kulla fa'il wa kulla maf'ulin bi isim. Maf'ulin bi isim, ahsan. Anna fa'il huwa alladhi sadara 'anhu. Huwa alladhi sadara 'anhu fi'il. Ahsan, bagus. Anna al anna maf'ul anna al maf'ul anna al maf'ul bi huwa alladhi waqa'a huwa alladhi waqa'a 'alayhi ism. Ha? Fi'il. Ah, okay. Pat. Anna al fa'il akhiruhu marfu'. Marfu'. Anna al maf'ul anna al maf'ul bi ma'anna al maf'ula anna maf'ul bi akhiruhu mansub. Ahsan. Ahsan. Bagus sekali. Antum tahu tapi artinya? Harus tahu artinya, jangan cuma ngapalin doang. Enggak boleh ngapalin kecuali tahu artinya. Jangan hafalin sesuatu kecuali tahu artinya. Oke. Okay? Baik. Alhamdulillah. Bisa sekarang kita bareng-bareng lagi kaidah 5 ini. 1 2 3. Anna kullu fa'ilin wa kullu maf'ulin bi ism. Dan anna fa'ila huwa alladhi sadara 'anhu al-fi'l. Kemudian anna maf'ula bi huwa alladhi waqa'a 'alayhi. Kemudian anna al-fa'ila akhiruhu marfu'. Anna maf'ula bi akhiruhu mansub. Masyaallah, antum roja di luar. Kemudian obrol dengan orang dengan kalimat-kalimat ini, ya, oke? Okay. Ngomong ke orang dengan kalimat ini biar dikira bisa bahasa Arab. Minimal itulah, biar minimal dikira bisa bahasa Arab. Minimal kalau aku misalnya untuk ngomong ke orang itu akan keinget terus nanti, ya misalnya ke nanti ada yang mau naik kereta misalnya, kalau oke. Anna fa'ila akhiruhu marfu. Oke. Kalau mau kayak gitu silakan ya, antum nanti kan keluar ke stasiun Duren Kelebata ya, bilang kayak gitu atau ke tukang makanan, kalau enggak ke satpamnya bilang kayak gitu, oke? Okay, kita tutup tahlul wadi, habis ini kita belajar durus lugha insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.